بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di udara. Bagi para pendengar radio, baik radio Roja Bandung, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah di pagi ini untuk bisa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil dari hari kiamat, yang merupakan bagian pembahasan dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu, poin terakhir yang sudah kita bahas dari tanda-tanda kiamat adalah orang-orang berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Kita sekarang teruskan kepada tanda berikutnya. Di antara tanda kecil dari hari kiamat yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi berulang kali adalah wiladatul amati li rabbatiha. Seorang amat, amat itu hamba sahaya wanita. Kalau hamba sahaya laki-laki disebutnya amdun. Kalau yang wanita, amat. Seorang amat telah melahirkan tuannya. Artinya anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya tetap berstatus sebagai budak. Ini yang kelak akan terjadi menjelang hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis Jibril yang panjang, yang muttafaqun alaih, wasa'ukhbiruka an ashratiha idha waladatil amatu rabbataha. Aku akan beritahukan kepada kamu tentang tanda-tanda kiamat, yaitu apabila seorang amat telah melahirkan tuannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, idza waladatil amatu rabbaha, apabila seorang amat telah melahirkan tuannya. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama ikhtilaf tentang makna dari bila seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan setidak-tidaknya ada 4 makna yang terkandung di dalam hal ini. Makna yang pertama adalah dikemukakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan maknaha ittisaul Islam wa istisla'u ahlihi ala biladi syirk wa sabak dararihim fa idza malaka ar-rajulul jariyata wastauladaha kana al-waladu minha bimanzilati rabbiha annahu waladu sayyidiha. Kata Imam Al-Khattabi, makna dari hadis ini adalah meluasnya Islam dan berkuasanya kaum muslimin terhadap negeri-negeri yang musyrik, negeri-negeri ateis, negeri-negeri kafir dikuasai oleh umat Islam. Maka di antara negeri yang ditaklukkan, tawanan-tawanannya menjadi budak, menjadi hamba sahaya, termasuk tawanan wanitanya. Dan bila seorang laki-laki di kalangan kaum muslimin memiliki hamba sahaya wanita, maka hamba sahaya wanita itu halal bagi tuannya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran diantaranya terdapat dalam surah Al-Mu'minun, ayat-ayat awal tentang ciri-ciri orang mukmin, qad aflahal mukminun. Terus beberapa ayat setelahnya ketika menjelaskan ciri-ciri orang mukmin, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنْ اِبْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang selalu memelihara faraj-faraj mereka. Artinya mereka tidak melakukan hubungan suami istri dengan wanita manapun. Memelihara farajnya, memelihara diri dari zina, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Kecuali kepada istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada kedua hal itu tidaklah mereka tercela. Ini menunjukkan halalnya dua jenis wanita bagi seorang laki-laki. Yang pertama adalah istrinya dan yang kedua adalah hamba sahaya wanitanya. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang halalnya hamba sahaya wanita bagi laki-laki. Apabila hamba sahaya wanita ini digauli oleh tuannya yang laki-laki, lalu hamil dan melahirkan anak, anak tersebut statusnya merdeka dan ibunya tetap statusnya budak, hamba sahaya. Anaknya milik majikannya, sehingga karena dianggap milik majikannya, maka dia merdeka dan bebas dan menjadi tuan bagi ibunya. Ini penjelasan Imam Al-Khattabi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala syarah Sahih Muslim, anna hadza qaulul aktsarina minal ulama. Bahwa penjelasan Al-Khattabi itu termasuk kebanyakan pendapat para ulama. Walaupun ini ditepis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau pendapat ini ada perselisihan. Karena apa? Karena para hamba sahaya yang dimiliki oleh laki-laki kaum muslimin ini sudah ada ketika hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW. Ketika kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kafir, ini sudah terjadi di generasi awal dari kaum muslimin, di generasi sahabat masih hidup. Sedangkan yang dibicarakan oleh Nabi SAW ini terjadi di akhir zaman, ketika kiamat sebentar lagi terjadi, seolah-olah mengisyaratkan bahwa tanda ini belum terjadi kecuali nanti terjadinya menjelang hari kiamat. Itu perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini makna yang pertama. Makna kedua adalah antabi as-sadatu ummahati auladihim wa yakthuru dhalik fatadawalul malak al-mustawladah hatta yashtariha auladuha wa la yashur bidhalik. Kedua, makna kedua adalah si tuan yang memiliki hamba sahaya wanita itu menjual hamba sahaya wanitanya, dijual. Karena budak itu statusnya sama dengan barang, bisa dibeli, bisa dijual. Jadi nanti hamba-hamba sahaya wanita ini yang telah melahirkan anak-anak dari tuannya itu dijual, lalu banyak. Lalu dijual lagi, sampai akhirnya si ibu tersebut dibeli lagi oleh anaknya tanpa disadari oleh sang anak bahwa wanita hamba sahaya yang dia beli itu sebenarnya adalah ibunya. Jadi ketika si ibu ini sudah melahirkan anak dari tuannya, ketika anaknya masih bayi, ibunya dijual oleh tuannya ke orang lain. Ketika anaknya tumbuh besar, dia tidak tahu siapa ibunya. Nah, lalu dia membeli lagi budak-budak wanita. Salah satu yang dibeli adalah ibunya sendiri, tanpa dia sadari bahwa itu adalah ibunya. Sehingga ibunya menjadi tuan, anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ayakthurul uquq fil aulad fayu'amilul walad ummahu mu'amalata sayyida sayyid ammatahu minal ihanati bisab wallarab wal istikhdam fatlaqa alayhi rabbuha majaza awil muradu birrab al murabbi haqiqatan. Yang ketiga, inilah yang banyak terjadi, bahwa maksud dari hadis tadi adalah banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh anak-anak kepada ibunya. Mereka menyakiti hati ibunya. Mereka memperlakukan ibunya seperti perlakuan seorang tuan kepada hamba sahayanya. Dihinakan, dicerca, dihina, dipukul, dijadikan babu atau pembantu. Sehingga yang dimaksud tuan itu majazi, kiasan, kata-kata kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Dan kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wa hadza aujahul aujuh indi li umumihi ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال. Inilah pendapat yang lebih benar menurut pendapatku, kata Imam Ibnu Hajar, karena keumumannya, ya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan seorang hamba wanita telah melahirkan tuannya, maknanya adalah sudah banyak anak-anak yang durhaka terhadap ibunya masing-masing. Ibunya dijadikan babu, ibunya dihinakan, ibunya direndahkan, ibunya menjadi pesuruh, seolah-olah sang anak menjadi tuan bagi ibunya dan ibunya menjadi hamba sahayanya. Dan ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Kita lihat apakah ini sudah terjadi di zaman kita. Banyak. Banyak sekali anak-anak yang membabukan ibunya sendiri. Ibunya dijadikan jongos bagi dirinya. Ini ibunya disakiti. Ini kedurhakaan anak terhadap manusia yang paling berjasa pada dirinya, yaitu ibunya sendiri. Dan ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Dan ini sudah terjadi. Termasuk di antara tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi, mungkin beberapa abad yang lalu juga sudah terjadi, dan sampai sekarang masih terjadi, dan mungkin akan semakin hebat lagi di masa-masa yang akan datang. Inilah tanda pertama dari bahasan kita hari ini. Kalau dibanding dengan bahasan-bahasan sebelumnya, tentu saja ini sudah yang kesekian. Saya tidak ngitung yang keberapa. Kita teruskan. Di antara tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi dan akan tetap berlangsung terjadi adalah kasratul qatl, banyaknya terjadi pembunuhan. Dan ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakthurul haraj. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi banyaknya haraj. Para sahabat tidak tahu apa itu haraj. Lalu para sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apakah haraj itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-qatl, al-qatl. Pembunuhan, pembunuhan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, baina yaday sa'ah ayyamul haraj. Yazulu bihal ilm wa yadhharu fihal jahl. Qala Abu Musa, wal haraj al-qatl bilisanil Habasyah. Kata Nabi SAW, menjelang hari kiamat, ada hari-hari di mana terjadi banyak pembunuhan di hari itu. Terjadi banyak haraj. Di zaman itu ilmu hilang. Dan di zaman itu kebodohan merajalela. Yang dimaksud ilmu hilang, bukan ilmu umum, bukan sains, bukan teknologi. Karena orang semakin jauh masa hidupnya dari awal, semakin dekat ke hari kiamat, peradaban dan teknologi semakin maju. Orang semakin pinter, orang semakin mampu membuat apa-apa yang dulunya dianggap mustahil. TV aja, zaman-zaman kakek kita, buyut kita, dianggap mustahil ada orang dari jauh bisa dilihat dari sini. Kakek saya dulu pernah cerita bahwa kakeknya bilang, nanti mah orang di Mekah tak bisa kelihatan dari sini. Sebelum ada TV. Ditertawai, dianggap mustahil, ketawa, mustahil, enggak masuk akal. Setelah ada televisi, terbukti orang di Mekah bisa dilihat dari Indonesia. Kan gitu ya. Iseng-iseng dulu ayah saya pernah bilang ketika menonton televisi lalu di TV itu ada iklan makanan. Kata orang Sunda itu makanan pikabitaeun. Pikabitaeun teh apa coba? bikin ngiler, ingin gitu. Lalu ayah saya nyeletuk, nanti mah di masa yang akan datang makanan di TV itu bisa diambil oleh kita lalu dimakan. Saya dan teman dan saudara-saudara yang lain termasuk ibu saya tertawa, ah mustahil, nggak mungkin, gimana caranya gitu kan. Nah, mungkin saja di masa-masa yang akan datang apa yang dianggap mustahil sekarang itu nanti akan terbukti. Ya, dulu tidak kepikiran bagaimana kita bisa berbicara dengan orang yang berada di negeri yang jauh. Sekarang ada telepon. Sekarang ada Skype. Sekarang ada 3G, 4G dan yang lainnya. Mungkin nanti ada 10G. Di masa-masa yang akan datang, G10, sekarang baru sampai 4G. Nah, itu teknologi semakin maju, semakin pintar manusia. Tapi kenapa hadis menyatakan menjelang hari kiamat ilmu akan hilang, kebodohan akan merajalela? Yang dimaksud ilmu dan kebodohan dalam hadis itu adalah ilmu tentang agama, kebodohan tentang agama. Makin pintar dalam urusan dunia, makin buta tentang agamanya. Karena buta agama, maka kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, catang dirumpak. Mohon maaf kepada orang Jogja dan orang Purbalingga. Banyak kata-kata Sunda yang keluar. Tunggul dirurut, catang dirumpak, artinya serba dilabrak. Sekalipun itu haram, sekalipun itu buruk, sekalipun itu dosa. Termasuk diantaranya adalah pembunuhan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, baina yaday sa'ah ayyamul haraj, yazulu fiha al-ilm wa yadhharu fiha al-jahl. Beberapa saat menjelang kiamat ada hari-hari merajalelanya pembunuhan, hilangnya ilmu, dan munculnya banyak kebodohan. Berkata Abu Musa, wal haraj al-qatl bilisanil Habsyah. Haraj itu maknanya pembunuhan menurut bahasa orang Habsyi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab Dhuhurul Fitan. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasalam, syukran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah al-haraj." Qalu wa mal harju? Qala al-qatl. Qalu aktsaru mimma naqtul. Inna naqtulu fil 'amil wahid akthar min 70 alfan. Qal innahu laysa bi qatlikum al-musyrikin, walakin qatala ba'dukum ba'dha. Qalu wa ma'ana uqulana yawma idzin? Qala innahu la yunza'u uqulu aktsari ahli dhalika az-zaman fa yukhlifu lahu haba'an minan nas bihasbi aktsarihim annahu 'ala shay'in wa laysa 'ala shay'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada haraj. Para sahabat bertanya, apa haraj itu ya Rasulullah? Dijawab, pembunuhan. Para sahabat menjawab lagi, apakah lebih banyak daripada yang kita bunuh? Sesungguhnya kita dalam satu tahun saja sudah membunuh lebih dari 70 ribu orang. Itu kata para sahabat. Maksudnya sudah membunuh lebih dari 70 ribu orang itu di dalam peperangan melawan orang kafir, melawan orang musyrik. Apakah itu tanda kiamat? Jadi banyaknya peperangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Bukanlah yang dimaksud haraj atau pembunuhan itu kalian membunuh orang-orang musyrik di medan perang. Bukan, tapi sebagian kalian saling membunuh dengan sebagian yang. Jadi pembunuhan terjadi antar sesama muslim. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya dengan sebab yang sepele. Dan membunuh sesama muslim itu dosanya sungguh sangat besar. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan ya bahwa Nabi SAW bersabda bahwa hancurnya langit dan bumi ini, alam jagat raya ini, lebih ringan di sisi Allah daripada dialirkannya darah seorang muslim, dibunuhnya darah seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa dibunuhnya darah seorang muslim itu lebih dahsyat daripada hancurnya alam jagat raya ini di sisi Allah. Dosanya besar. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, siapa orang yang membunuh seorang manusia, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Jadi, dosa membunuh itu tidak kecil, besar. Hanya orang-orang yang hilang akalnya yang berani melakukan pembunuhan ini. Maka berkata para sahabat, wa ma'ana ukulana yawma idzin, apakah kita pada saat itu masih memiliki akal-akal sehatnya? Kok sesama muslim dibunuh gitu? Berkata Nabi SAW, sesungguhnya akan dicabut akal kebanyakan kaum muslimin yang hidup di zaman itu. Dicabut akal sehat. Sehingga cara berpikirnya itu praktis, pendek. Asal saat itu emosi terlampiaskan, maka dia puas. Sekalipun itu tindakan yang tidak masuk akal. Tapi anehnya apa? Yahsibu aktsaruhum annahu ala syai wa laysu ala syai. Kebanyakan mereka menyangka mereka di atas kebenaran, padahal pada hakikatnya mereka tidak di atas kebenaran. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, juga dalam Sunan Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan bab At-Tathabut fil Fitnah. Dan hadis ini sanadnya sahih sebagaimana dijelaskan kesahihannya dalam kitab sahih Al-Jami'us Saghir. Itu hadis ketiga. Hadis keempat yang juga menjelaskan tentang akan banyaknya pembunuhan di akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wa la al-maqtulu fima qutil." Faqila, "Kaifa yakunu dhalik?" Qal, "Al-harj, al-qatil wal maqtul finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, demi Allah, ya, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidak akan hancur dunia ini, maksudnya tidak akan kiamat, sehingga datang satu hari kepada manusia, di hari itu seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Gak tahu alasannya. Saling bunuh itu ketika ditanya, kenapa kamu ribut? Kenapa kamu sampai mencabut senjata-senjata kalian kemudian mau saling membunuh? Ditanya bingung, ya kenapa ya? Gak tahu. Yang membunuh gak tahu alasan dia kenapa dia membunuh. Yang dibunuh juga gak tahu alasan. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara bertemu di tengah jalan, lalu saling tatap. Saling tatap ini orang-orang yang arogansinya tinggi itu dianggap menantang. Ngapain lu lihat-lihat? Dijawab apa? Mata-mata gue sambil melotot gitu ya. Berantem sudah, saling bunuh sudah, gitu ya. Di terminal-terminal, di tempat-tempat banyaknya kuli-kuli kasar. Uang 1.000 rupiah saja, bukan 1.000 dolar loh. 1.000 rupiah saja yang hanya cukup beli satu kerupuk atau satu permen bisa menyebabkan orang saling bunuh. Ya. Nah, jadi zaman itu terjadi pembunuhan dan orang yang membunuh enggak tahu apa alasannya dia membunuh. Yang dibunuh juga enggak tahu kenapa saya dibunuh. Maka sahabat bertanya, "Kaifa yakunu dzalik?" Bagaimanakah itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu memang zaman pembunuhan, al-qatil wal maqtul finnar." Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua muslim yang sama-sama saling bunuh tadi, dua-duanya di dalam neraka. Yang membunuh di dalam neraka, yang dibunuh juga sama di dalam neraka. Sahabat bertanya, "Hadzal qatil, fama balal maqtul?" Kalau yang membunuh, iya, pantas dia masuk neraka karena dia membunuh, melakukan tindakan kriminal, kejahatan yang harus dihukum, ya. Makanya pantas kalau dia masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Bukankah dia korban pembunuhan? Kenapa dia masih dimasukkan ke dalam neraka? Maka menjawablah Nabi alaihi salatu wasalam, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena yang dibunuh pun tadi ia bermaksud bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Sudah diikhtiarkan, bukan hanya niat, bukan hanya tekad, sudah diikhtiarkan. Dia sudah mencabut pedangnya, mencabut senjatanya. Dia juga sudah apa? Sudah menyabetkan pedangnya ke lawannya, mau membunuhnya, cuma lawannya aja licin. Lawannya aja lincah. Ya. Pas mau dibasok, dia ngelok. Apa ngelok teh? Dia menghindar. Terus pas mau dibacok lagi ditangkis sama pedang. Pas mau ditusuk keduluan. Bres. Akhirnya dia mati. Jadi tadinya dia pun bukan hanya berniat untuk membunuh, tapi sudah diikhtiarkan. Cuma lawannya lebih licin daripada dia. Akhirnya keduluan dan dia mati. Makanya karena sudah diikhtiarkan, dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. "Wa ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ahadith qad waqa'a ba'dun minhu. Fa hadatsa al-qital bainal muslimin fi ahdi as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in ba'da maqtali Utsman. Tsumma saratil hurub takthuru fi ba'dil amakin duna ba'd. Wa fi ba'dil azman duna ba'd. Wa duna an tu'rafu antu'rafa asbabu aktsari dzalikal hurub." Apa yang diberitakanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi sebagiannya sudah terjadi. Terjadi peperangan antar sama kaum muslimin di zaman para sahabat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian terjadi lagi beberapa peperangan yang sangat banyak di beberapa tempat walaupun tidak terjadi tempat-tempat lainnya. Di beberapa zaman, walaupun tidak terjadi di zaman-zaman yang lainnya, tanpa diketahui sebab-sebab kebanyakan terjadinya peperangan tersebut. Ya. "Wa inna ma hasala fil qurunil akhirah min al hurubil mudammirati bainal umam wallati dhahaba dhahiyatuha al uluf وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك حتى صار الواحد يقتل الآخر ولا يعرف الباعث ولا يعرف الباعث له على ذلك." Ya. Dan apa yang terjadi di akhir zaman, di generasi-generasi terakhir, berupa peperangan yang menghancurkan antara satu umat dengan umat yang lain, satu negeri dengan negeri yang lain, yang memakan ribuan kurban. Korban bukan kurbannya. Kemudian menyebarlah fitnah di antara sesama manusia karena sebab tersebut. Sehingga salah seorang membunuh orang lain dan dia tidak mengetahui motivasi dan niat atau penyebab terjadinya pembunuhan tersebut. Oleh karena itu tindakan mereka seperti tindakan orang yang tidak berakal. Sebab tidak masuk akal hanya karena saling bertatapan terjadi pembunuhan. Hanya karena saling senggol terjadi pembunuhan. Hanya karena berebut uang 1.000 rupiah terjadi pembunuhan. Makanya Nabi SAW menyatakan, La yunza'anna uqulu aktsari ahli hadzalika zaman. Benar-benar dicabut akal kebanyakan orang di zaman tersebut. Wa nas'alullaha al-afiyah wa na'udzu bihi min al-fitan ma dhahara minha wa batan. Kita meminta, memohon kepada Allah keselamatan dari hal itu. Berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya. Ini yang kedua dari tanda-tanda kiamat yang banyak terjadi di akhir zaman. Tanda ketiga. Maksudnya tanda ketiga yang kita bahas hari. Tanda ketiga di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat akan kita teruskan Senin depan. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, cuma dua tanda yang kita bahas. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Akhi Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar. Ya, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Pak Qasim, terima kasih atas paparan ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, berapa pertanyaan Pak Ustaz? Satu aja Pak ya. Satu aja. Terima kasih atas jawaban pertanyaan yang lalu, karena waktu itu saya mengajukan pertanyaan dua, yang dijawab baru satu. Nah sekarang yang keduanya, ibadah apalagi selain sholat yang menunjukkan keutamaan-keutamaannya. Dulu contohnya waktu sholat, melaksanakan sholat, sebaik-baiknya sholat untuk laki-laki ialah berjamaah di masjid, kemudian pada awal waktu, kemudian kita mendiami di posisi paling depan, bisa paling depan, paling kanan. Nah sekarang selain sholat, ibadah-ibadah apalagi yang mengandung keutamaan, saum, zakat, haji dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fi. Sebenarnya pertanyaan Pak Qasim sudah dijawab oleh Pak Qasim sendiri. Ibadah-ibadah apalagi selain sholat yang mengandung keutamaan. Tadi sudah disebut saum, zakat, umroh, haji, gitu ya. Nah, sebenarnya Pak Qasim, seluruh ibadah itu pasti mengandung keutamaan. Selain yang disebutkan tadi, selain saum, selain zakat, selain umroh, selain haji, juga banyak seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti tolabul ilm, ya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh ibadah, seluruh kebaikan yang Allah perintahkan, yang diperintahkan juga oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu semuanya pasti mengandung keutamaan. Apa keutamaannya? Pertama, seluruh kebaikan-kebaikan tadi menggugurkan dosa. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, semua kebaikan itu menggugurkan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Jangankan begitu itu. Ya, kita berjalan di sebuah gang, di sebuah jalan, lalu ada duri. Kalau orang tidak fokus, bisa tertusuk oleh duri itu. Atau ada beling-beling yang pecahan-pecahan kaca yang tajam. Atau kerikil yang tajam. Atau paku-paku, paku payung biasanya. Kalau keinjak orang luka. Kita singkirkan dari jalan. Kita buang ke tempat yang aman. Atau kita kubur biar orang tidak menginjak beling, duri, atau paku-paku tadi. Itu pun kebaikan, itu pun bagian dari iman. Yang bila dilaksanakan, ya, gugur dosa kita. Selain gugur dosa kita, pahala juga nambah. Terus derajat kemuliaan juga kalau dosa dihapus sebagian, pahala bertambah otomatis, derajat kemuliaan kita meningkat. Di mata Allah Azza wa Jalla akan dimuliakan juga oleh sesama manusia. Itu pekerjaan yang enteng, yang gak seberapa, yang tesapira kata orang Sunda. Jadi seluruh kebaikan yang Allah perintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, pasti mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaannya gugurnya dosa, ya, nambahnya pahala, meningkatnya derajat kemuliaan kita baik di mata Allah ataupun para malaikat dan kaum mukminin, bahkan manusia juga mungkin doanya dikabulkan oleh Allah karena kedekatan dia dengan Allah, karena melakukan kebaikan-kebaikan tadi, dicintai oleh sesama manusia, karena siapapun orang yang melakukan kebaikan berefek, manusia akan mencintai orang yang melakukan kebaikan tersebut, dan banyak lagi yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kami mencintai orang tua kami. Bagaimana cara terbaik mengajak mereka sholat lima waktu dan menyadarkan tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah? Terima kasih. Iya. Pendengar, salah satu pendengar di Yogyakarta melalui Radio Islamic Center Binbas. Ya, barakallahu. Bagaimana cara terbaik mendakwahi orang tua? Iya, ini disesuaikan dengan karakter orang tua. Seberapa dekat anak dengan orang tua, situasi juga ya. Tapi intinya adalah berupayalah agar ilmu itu sampai kepada orang tua kita. Baik penjelasan itu kita sampaikan melalui lisan kita bila memungkinkan. Ada gak orang tua yang mendengar penjelasan ilmu dari anaknya? Ya ada tentu saja. Tergantung seberapa jauh peran anak selama ini di kalangan keluarganya. Kalau anaknya itu terlihat belajar Islam secara sungguh-sungguh, pesantren atau banyak baca buku, sering ngaji, lalu diaplikasikan di rumahnya. Ya, tidak hanya aplikasi dalam masalah ibadah. Tidak hanya menunjukkan dia rajin sholat, selalu ke masjid, malam bangun untuk tahajud, kemudian saum Senin Kamis baca Al-Quran. Tidak hanya itu yang akan dilihat oleh orang. Tapi lebih kepada masalah akhlak. Kalau umpamanya si anak yang rajin ngaji tadi, bangunnya jam 3, lalu tahajud, ya, sebelum sholat subuh ke masjid, kalau tahajudnya sudah selesai, umpamanya dia beres-beres dulu di rumahnya sebelum orang tuanya bangun. Dia mencucikan piring ibunya, piring kotor, ya, dia umpama mencucikan pakaiannya, dia mengepel, dia nyapu. Sebelum ke masjid sudah beres semuanya di rumah. Begitu pulang dari masjid, dia bikin kopi panas, disodorkan kepada ayah dan ibunya. Kata ayah dan ibunya, saya mau nyuci piring dulu, pada kotor tuh gak ada untuk makan. Dijawab oleh si anak, sudah beres bu, sudah dirak semuanya. Oh kalau begitu saya mau cuci baju, sudah dijemur tuh bu, walaupun matahari belum muncul, tapi sudah saya jemur tuh di tempat jemuran. Kalau gitu saya mau nyapu dulu di teras, sudah bersih, sudah dipel, gak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibunya. Kira-kira ayah ibunya senang apa enggak? Pasti senang. Ada perubahan pada diri anaknya. Mungkin nanya, kamu kok berubah? Dulu malasnya bukan main. Dulu kalau bangun itu balap dengan matahari. Ya, harus dibanjur lagi umpamanya. Dulu kalau nyuruh sebelum sapu dipegang gak akan nurut. Tapi kenapa sekarang ini kok sebaik itu? Dijawab, saya kan ngaji. Ustaz mengajarkan saya untuk begini ke orang tua. Senang gak si orang tua? Senang. Akhirnya percaya pada anak karena sudah teraplikasi. Akhirnya dia juga percaya pada ilmu yang dipelajari si anak karena sudah terwujud. Maka ketika si anak bicara tentang ilmu akan didengar. Bahkan akan bertanya, gimana sih tata cara sholat tahajud? Bapak sama ibu mah belum tahu. Nah, kayak gitu. Akan didengar penjelasannya ya. Bahkan dia akan menganjurkan, tuh bawa adik-adikmu tuh ke pengajian biar kayak kamu. Orang tuanya nanti akan cerita ke tetangga-tetangganya. Anak saya tadinya bandel, cuek ke keluarga. Sekarang Masya Allah baiknya, solehnya gitu, berbaktinya ke orang tua gitu ya. Tetangganya akan nanya, kenapa tuh sampai begitu? Dia ikut ke pengajian tuh. Akhirnya tetangganya gimana? Oh tolong bawa anak saya juga ke pengajian. Ya, itu kalau apa? Kalau hasil ngajinya teraplikasi dalam bentuk akhlak, orang tua akan mendengar. Oleh karena itulah, sebelum kita berdakwah secara lisan kepada orang tua, dakwahi dulu orang tua itu dengan amal. Dengan cara tunjukkan kemuliaan akhlak seorang anak kepada orang tua, seorang muslim kepada tetangga-tetangganya. Dia juga ramah ke tetangganya. Dia tidak hanya menyapu halaman rumah dia, halaman rumah tetangganya juga sekalian. Tetangganya pasti akan senang. Aduh terima kasih, jangan merepotkan. Gak apa-apa bu, sekalian aja gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena keridhaan Allah. Si tetangga yang dibantu mau ridho mau tidak sebodoh amat. Allah yang memerintahkan itu kepada kita. Ya. Oleh karena itulah, maka akan mudah bagi kita untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang tua. Kedua, kalau kita tidak mampu memberikan penjelasan ilmu, karena dianggapnya anak kecil biasanya ya, maka banyak jalan menuju Mekah, jangan Roma lah ya. Roma mah ada apa? Kumpulan orang-orang Nasrani. Banyak jalan menuju Mekah, banyak cara untuk berbuat kebaikan. Bisa umpamanya radio ini. Ya, ini yang bertanya tadi di Jogja. Setelah Radio Islamic Center Bin Bas, di rumah keraskan agar ayahnya ibunya mendengar. Kalau diajak ke pengajian pasti susah ya, sulit. Mendengar. Pura-pura kita dengar sendiri tapi dikeraskan. Mudah-mudahan orang tuanya mendengar juga. Ya. Kalau umpamanya ada di ruang keluarga, ngumpul, setel di ruang keluarga. Mereka pindah ke ruang tamu, kita pindah juga ke ruang tamu dengan radionya. Mereka keluar ke di teras, kita ikutin juga ke teras dengan radionya. Mungkin sekali, dua kali tidak didengar. Tapi tiap hari, berkali-kali ikut mendengar juga. Akhirnya ilmu masuk. Dan masuknya ilmu termasuk penyebab turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu hidayah. Hidayatul irsyad wa dilalah. Dan pengundang turunnya hidayatul taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Makna hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jalan menuju surga itu iman dan amal soleh. Tak ada iman, tak ada amal soleh, susah masuk surga, enggak bisa. Tapi kalau iman amal soleh ada, mudah masuk surga. Ya, sehingga hadis tadi maknanya, siapa orang yang mencari ilmu, Allah akan beri hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Dan itu yang menjadi penyebab orang itu mudah masuk ke dalam surga. Jadi ikhtiarkan agar ilmu masuk kepada mereka. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa ikhtiar batin. Berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang tua. Dan doa seorang anak kepada orang tua tanpa sepengetahuan orang tua itu makbul. Jangan lapor ya kepada orang tua. Pak, ma, saya sudah mendoakan tadi waktu tahajud tuh. Sudah ada perubahan belum? Jangan. Nanti tahu dia. Ya. Nah, salah satu doa yang akan dikabul oleh Allah adalah doa kepada saudara tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Termasuk orang tua. Terus doakan dan mendoakan orang tua termasuk karakteristik seorang anak yang soleh. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat dari seberapa banyak dia mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Doakan orang tua agar apa? Agar memperoleh hidayah dari Allah SWT. Ketiga, tidak ada salahnya mengajak langsung. Ya, pas umpam menjelang azan, Pak, kita bareng yuk ke masjid yuk. Sambil ngobrol di jalan gitu. Sekali, dua kali mungkin tidak. Terus ajak berkali-kali. Dalam momen yang tepat, yang pas. Ya, dengan cara yang santun. Dengan cara yang selayaknya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Mau nurut mau tidak, ajakan itu ikhtiar. Yang mungkin saja bersamaan dengan ajakan kita, maka hidayah Allah turun. Bisa-bisa orang tuanya bosan diajak terus sama anaknya, sebelum diajak, ayo kita berangkat ke masjid. Bisa-bisa begitu. Ya. Itulah di antara beberapa yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang tua ke masjid. Wallahu'alam. Silakan lagi, Mas Zain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang dari pendengar radio Insani Purbalingga. Bismillah, Ustaz, bagaimana cara bergaul dengan saudara kandung yang masih suka gibah, suuzon, hasad, dan kasar? Dan apakah saya berdosa jika saya tidak mendamaikan ada salah satu keluarga saya yang saling mendiamkan sudah bertahun-tahun? Saya takut karena wataknya keras, kalau saya ikut mendamaikan saya akan kena marah. Iya, salah satu pendengar Radio Insan di Purbalingga, ya, barakallahu fiik. Baik. Kalau kita melihat ada kekeliruan dalam saudara kita, apalagi ini saudaranya saudara yang ada hubungan darah, mungkin adik dan kakak, paman dan bibi, bude atau pakde, bule, pakle, gitu ya. Ada hubungan kekerabatan. Lalu kita melihat ada penyimpangan dalam diri mereka, apapun bentuk penyimpangannya, termasuk tadi saling bermusuhan, gibah, hasad. Maka kewajiban kita pertama adalah memberitahukannya, mengingatkannya, mendakwahinya dengan cara yang sebaik mungkin bila itu memungkinkan. Apapun bentuk kekeliruan, termasuk gibah. Ya. Nah, sekali lagi, kalau memungkinkan, kalau itu maslahat. Tapi kalau mengingatkannya malah tambah madhar. Gibahnya, hasadnya, permusuhannya tetap, malah lebih madharat kita juga dimusuhi umpamanya. Karena buruknya karakter mereka. Kalau memang memberitahukan, ya, menyampaikan ilmu kepada mereka tambah madharat, maka tahanlah diri kita. Bukan karena membenarkan keburukan mereka, tapi dalam rangka mencegah terjadinya keburukan yang lebih besar. Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan, amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama ini yang lebih baik. Yang terbaik yaitu menghilangkan kemungkaran itu dan menggantinya dengan sesuatu yang ma'ruf. Ini yang terbaik. Tingkatan kedua, ini lumayan. Bila yang pertama tidak mungkin dilakukan. Yaitu meminimalisir, mempersedikit kemungkaran bila tidak mungkin dihilangkan seluruhnya. Kita tidak mampu menghilangkan seluruhnya. Tapi kita bisa mengurangi, maka lakukan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak mampu untuk menghilangkan seluruh kemungkaran, kita hanya bisa menghilangkan sebagiannya saja. Maka gak apa-apa, lakukan. Mengurangi lebih baik daripada membiarkan seluruh keburukan. Ya. Tingkatan ketiga ini yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu menghilangkan sebuah kemungkaran dan mengganti dengan kemungkaran lainnya yang serupa. Ini ikhtilaf para ulama. Ya, umpamanya di daerah kita ada prostitusi, tempat prostitusi. Wah, kita protes semua, nggak boleh ada. Daripada prostitusi sudah saja lebih baik tempat mabuk. Tempat judi. Prostitusi hilang, lahirlah judi, lahirlah mabok. Maka itu sama. Kemungkaran diganti dengan kemungkaran yang berbeda jenis tetapi kadarnya sama atau berdekatan. Ya, maka ini ikhtilaf para ulama. Tapi pada hakikatnya itu hanya merubah satu bentuk kemungkaran kepada bentuk kemungkaran yang lain. Ini jangan. Dan yang paling akhir, ini yang terlarang, yaitu ya mengganti sebuah kemungkaran dengan kemungkaran lain yang jauh lebih besar. Jadi kalau umpamanya ada seseorang yang mabuk, lalu kita larang dia dari mabuknya. Kita cegah dia, akhirnya dia tidak jadi mabuk. Tapi apa akibatnya? Dalam keadaan tidak mabuk, dia melakukan kejahatan yang lebih buruk daripada mabuk. Dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa. Mabuknya orang itu lebih baik daripada sadar. Maka biarkan dia mabuk. Jangan dicegah. Dan ini pernah terjadi di zaman Al-Imam Al-Qayyim Az-Zawziyah rahimahullah beserta gurunya itu Syekhul Islam. Ketika berjalan ada beberapa tentara Tartar yang sedang mabuk. Oleh Syekhul Islam dibiarkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, wahai Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari perbuatan mabuknya? Da'au. Biarkan mereka. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Kalau mereka sadar, mereka bisa membunuh, merampok, memperkosa para wanita. Kalau mabuk mereka istirahat dari seluruh keburukan yang tadi disebutkan. Mabuk mereka lebih baik. Jadi kalau menghilangkan satu kemungkaran, tapi berakibat lahirnya kemungkaran yang lebih besar, maka lebih baik biarkan kemungkaran itu terjadi untuk mencegah terjadinya kemungkaran yang jauh lebih besar. Nah sekarang umpamanya saudara-saudara kita berselisih, bergibah. Kita sudah mencoba masuk ke majelis mereka untuk merubah minimal mengurangi, gak bisa. Semakin gencar, semakin kita juga dimusuhi habis-habisan. Maka jangan cegah mereka, kalau mencegahnya berakibat lebih buruk, maka sikap kita menjauhinya. Di dalam majelis-majelis gibah. Tapi cari kesempatan mendakwahi mereka di luar majelis gibah. Bisa dengan SMS, bisa dengan telepon, bisa dengan kalau ada grup gitu ya. Ada grup WA, grup BB, grup apalagilah medsos yang lainnya gitu. Dan kita menjadi member di grup itu, grup keluarga. Kita posting aja tulisan-tulisan yang bagus. Gak perlu melihat komen-komen yang bermunculan, yang pro ataupun yang kontra. Kita hanya menyaring siapa yang kira-kira ya memiliki respon yang baik terhadap tulisan kita yang berisi dakwah dan ilmu. Pasti yang kontra banyak. Apalagi dengan karakter buruk yang seperti itu. Akan tetapi minimal ada satu dua yang suka. Nah itu yang kita tuju. Biarlah Allah yang memilih siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Karena Allah yang lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak untuk diberi hidayah. Yang memberi hidayah Allah, yang menyesatkan Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak bisa dia diberi hidayah oleh siapapun, dan siapapun yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu urusan Allah tentang hidayah. Kita hanya ikhtiar, ikhtiar, dan ikhtiar semata-mata. Jadi kalau kita bisa masuk mendakwahinya dengan cara yang sebaik mungkin, masuk. Kalau mendakwahinya menimbulkan madarat yang jauh lebih besar, kita bakal malah semakin dimusuhi, maka kita menjauhi majlis mereka untuk menghindarkan keburukan itu dan cari jalan lain untuk bisa mendakwahi dan mengingatkan. Ya, itu pertama, ikhtiar lahir. Dan jangan lupa ikhtiar batinnya, ya, mendoakan mereka, ya, agar mereka memperoleh hidayah dari Allah. Ketiga, ingat, seringkali orang kekerasan hatinya tidak bisa luluh oleh ayat, oleh hadis, oleh ilmu, oleh nasihat. Tapi baru luluh oleh kemuliaan akhlak. Ada orang dinasihati malah marah. Ketika dia memperoleh kesulitan, ya, kita bantu, kita tolong. Kita tunjukkan kemuliaan akhlak kita. Itu hatinya luluh. Maka dengan cara itu, apa yang kita nasihatkan setahun yang lalu, dia laksanakan. Apa yang kita dakwahkan kepada dia beberapa tahun yang lalu, ya, dia terima. Berubah mulai. Bukan dengan ayat, bukan dengan hadis yang kita sampaikan, tapi dengan kemuliaan akhlak yang kita tunjukkan. Hatinya luluh itu dengan itu. Dan betapa banyaknya orang-orang musyrik, orang kafir zaman dahulu diberi ayat, diberi hadis, diberi penjelasan, enggak mempan, tapi luluh hatinya ketika melihat kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Coba tunjukkan kemuliaan akhlak, karena kemuliaan akhlak adalah dakwah yang paling efektif kepada manusia, ya. Karena secara naluri, ya, seluruh manusia menyukai kemuliaan akhlak dan akan meluluhkan hatinya yang selama ini keras. Wallahu'alam. Silakan lagi Muzayyin. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang dari pendengar radio Albayan Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ibnu Mulyana. Saya tinggal di lingkungan sunnah. Setiap pekan ada kajian. Apakah dengan menahan diri untuk tidak mengunjungi orang tua dengan tujuan agar orang tua mengunjungi saya sebagai strategi dakwah terhadap orang tua? Apakah hal ini termasuk bakti kepada orang tua? Apakah hal ini termasuk bakti kepada orang tua? Hal ini teh gimana ulangi? Tidak mengunjungi orang tua dengan tujuan agar orang tua mengunjungi saya sebagai strategi dakwah terhadap orang tua. Ini strategi yang keliru. Strategi yang salah, ya. Jadi silaturahmi, kunjungan ke orang tua, tidak harus dalam rangka mendakwahi orang tua. Dibedakan antara strategi mendakwahi dengan kewajiban anak mengunjungi silaturahmi, memberikan perhatian kepada orang tua, ya. Walaupun bisa include sekalian, termasuk di dalam kita silaturahmi, berkunjung, membawa apapun yang menyenangkan orang tua, baik barang, makanan, atau uang yang bisa membuat orang tua kita senang, ngobrol-ngobrol, masuk dakwah. Ya, bawa radio. Nih Pak, Bu, radio ini. Tapi setelahnya ini, ya, jangan dangdut. Nah, gelombang ini. Bagus, panteng terus. Oh, senang, iya. Tapi kayak gimana Ustaz-Ustaz? Nah, pasang TV ini, saya pasangkan parabola. Dibelikan TV-nya yang gede, dipasangkan parabola. Nah ini nih ustaznya kayak begini, ganteng-ganteng. Umpamanya, ya. Itu dakwah yang paling efektif. Kita gak menyampaikan, ya, tapi orang tuh mendengar dakwah langsung dari ahlinya. Ini jauh lebih efektif, gitu ya. Oleh karena itu, nah sekarang gimana kalau si penanya tadi, ya, nggak mau berkunjung ke orang tua biar orang tua berkunjung. Orang tua juga nggak mau berkunjung. Sudah putus hubungan, putus komunikasi. Nanti orang tua sakit. Saya itu masih punya anak nggak ya? Sakit hatinya nih. Kalau disebut punya anak nggak pernah berkunjung, nggak pernah menghubungi. Kalau disebut tidak punya, gitu ya. Ada, masih ada. Belum mati. Apa lupa bahwa dia itu dilahirkan bukan dari batu. Bukan dari pohon, bukan jelg ada begitu saja. Tapi dikandung oleh saya nih sebagai ibunya 9 bulan. Dalam keadaan yang membuat saya menderita. Melahirkannya itu perjuangan antara hidup dan mati. Tak ada rasa sakit, ya. Yang dirasakan oleh seorang melebihi sakitnya melahirkan seorang ibu terhadap anaknya. Tapi sekarang anak saya itu tidak ingat apapun kepada ibu yang melahirkan. Bisa sakit sebenarnya durhaka gede itu. Jadi si ibu, si ayah mau hadir ke pengajian atau tidak, silaturahmi itu mengunjungi itu memberikan perhatian tetap wajib. Oleh karena itu, kalau strateginya saya nggak mau mengunjungi, biar orang tua yang mengunjungi sekalian ngaji, itu strategi yang keliru. Ajak-ajak ke pengajian, berkunjung tetap berkunjung. Kalau umpamanya nanti, kalau saya berkunjung, ibu dan ayah saya nggak lagi berkunjung ke rumah saya untuk sekalian ngaji, maka nggak apa-apa berkunjung, Pak, yuk sekalian saya bawa, saya jemput. Kalau kita punya kendaraan umpamanya ya, yuk itu cucu bapak, cucu mama pingin ketemu tuh di rumah, kangen. Nah bawa boyong sekalian ngaji. Baik ngaji langsung di dekat umpa Albayan Cianjur sana, ataupun ngaji di rumah ada radio, ada TV yang berisi acara dakwah yang sunnah. Kalau di rumah orang tuanya enggak ada. Jadi, walaupun orang tua tidak hadir ke pengajian, maka wajib tetap kita bersilaturahmi, memperhatikan kepada orang tua. Rubah strategi tadi ya, tidak boleh menerapkan strategi, biarkan orang tua yang berkunjung agar sekalian mengaji dan terdakwahi. Kalau itu enggak terjadi, saya enggak akan berkunjung juga. Itu keliru besar ya. Wallahu a'lam. So. Silakan lagi Muzayyin. Iya, syukran Ustaz. Ini dari pendengar Radio Roja Bandung. Bismillah, kata Pak Ustaz, yang membunuh sama ke neraka. Kalau ada pencuri mau bunuh, sambil ngambil barangnya yang punya rumah sampai dibunuh, padahal yang punya rumah tidak berniat untuk membunuh karena tidak berdaya. Dari Ibu Ani di Riung Bandung, terima kasih. Iya, Ibu Ani di Riung Bandung, barakallahu fik. Itu mah beda kasusnya, karena si korban tidak bermaksud untuk membunuhnya ya. Bahkan kalau mau dirampok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang datang meminta harta saya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tu'tih, jangan kamu beri. Ya, fa in qatalani, kalau dia ngajak gelut ke saya, kan ngajak gelut memerangi saya, mau merampas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minta bantuan kepada ulil amri. Oh, kalau ulil amri jauh sedangkan saat itu keadaan mendesak, minta bantuan kepada orang-orang di sekitar. Oh, kalau enggak ada orang lain di sekitar, sepi nih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilhu, lawan dia. Afara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya sampai membunuhnya? Huwa finnar, dia dalam neraka. Bagaimana kalau dia yang bunuh aku? Wa anta fil jannah, kamu ada di dalam surga. Jadi, kalau kasusnya seperti itu beda. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ahkamul Janais, bab alamatu husnul khatimah, bab tanda-tanda husnul khatimah, beliau menjelaskan salah satu di antara bentuk husnul khatimah adalah terbunuh ketika mempertahankan harta ketika dirampok. Ketika ada orang yang mau memalak kita, jangan diberi. Ya, kalau dia memaksa, minta tolong. Kalau enggak ada orang yang memberikan pertolongan, lawan. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Dia dalam neraka. Bagaimana kalau dia membunuh aku? Kamu di dalam surga. Makanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan orang yang mati dibunuh karena mempertahankan hartanya, membela kehormatan keluarganya, membela kehormatan diri, termasuk syahid. Dan ini termasuk diantara mati yang husnul khatimah. Ya, jadi kalau umpamanya ada pencuri masuk ke rumah kita dan kita terbangun, mereka nekat gitu kan, mau terus merampok. Akhirnya kita melawan, lalu kita dibunuh, maka kita syahid. Dan apabila kita yang membunuhnya, kita tidak berdosa. Dia di dalam neraka. Berbeda dengan pertimbangan menurut hukum positif. Mungkin kalau kita membunuhnya, apakah kita akan dipenjara atau tidak? Terserah. Mau dipenjara, mau tidak, secara syar'i kita tidak dosa. Karena mempertahankan hak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, bagaimana posisi kedua tumit ketika sujud? Apakah ditempelkan atau tidak ditempelkan? Mana pendapat yang rajih? Tumit. Keneng. Keneng tidak mungkin ditempelkan. Tapi kakinya bisa ya. Karena kalau tumit ditempelkan, posisi kakinya menjadi begitu. Ya. Tapi kedua telapak kaki yang bagian dalam itu ditempelkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yarussu baina qadamaini. Adalah Rasulullah SAW itu menempelkan kedua kakinya ketika beliau bersujud. Jadi pendapat lagi, ini nas hadis dari Rasul tentang Rasulullah SAW ketika beliau bersujud diperhatikan oleh sahabat Wail bin Hujr radhiyallahu an wa kana yarussu baina qadamaini. Beliau menempelkan antara kedua kakinya ketika bersujud, ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya. Pertanyaan dari Bapak Yanto di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Seorang guru minta dana untuk perpisahan gurunya, boleh atau tidak? Minta dana ke? Wallahu a'lam, mungkin ke teman-teman guru yang lain kali. Iya, taib. Pertama begini, hukum asal meminta untuk pribadi haram, tidak boleh. Nah sekarang kalau umpamanya kita ada proyek dakwah, proyek sosial, ya, baik proyek dakwah itu membangun masjid, membangun madrasah, pesantren, atau bangunan untuk anak-anak yatim piatu, fakir miskin, atau yang sejenisnya. Atau umpamanya perpisahan. Ada guru yang mau pindah ke kota lain, ada perpisahan, kemudian meminta sumbangan. Baik dari sama guru, atau dari murid-murid, atau bahkan dari mana saja. Dari luar guru dan murid. Dibolehkan apa tidak? Baik. Kalau sifatnya ya untuk pesantren, untuk masjid, untuk kepentingan yang sifatnya fisabilillah ya, kita hanya membuka kesempatan. Buka kesempatan, siapa yang mau investasi akhirat silakan menyumbang. Ya. Adapun kalau umpama minta gedor-gedor ke rumah-rumah, rasanya kurang serak. Ini saya mau bangun masjid nih, tolong isi formulir minimal 5 digit umpamanya ya, dan cash. Atau boleh nanti diambil awal bulan ketika gaji. Maksa. Maka enggak boleh ada paksa. Karena sifatnya apa? Sumbangan, ya. Boleh kita membuka donasi untuk pembangunan seperti itu. Nah, sekarang perpisahan guru. Tergantung bagaimana format acara perpisahan itu. Kalau acara perpisahan mengandung unsur yang maksiat, ya, ada proposalnya. Proposalnya itu di dalamnya ditulis agenda acara dengan susunan acaranya. Ternyata ada dangdut, ternyata ada yang sifatnya haram, ternyata ada yang sifatnya maksiat. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyumbang. Dan kita tidak boleh menjadi panitianya. Karena membantu itu berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau itu dosa, tidak boleh kita menolongnya, membantunya. Dalam bentuk apapun, termasuk mengetikannya, termasuk mengedarkannya, apalagi menjadi koordinatornya. Maka tidak boleh. Tapi kalau isi acara perpisahan itu murni, bagus. Ya. Bahkan ada tausiahnya, ada pengajian. Lalu kita diajak menjadi panitianya, maka dibolehkan, tidak apa-apa, memintakan sumbangan secara sukarela dari beberapa pihak. Baik dari murid-murid, dari guru-guru, dari pihak luar, selama isi acaranya tidak ada unsur penyimpangan. Ya, Huzain, para hadirin di sini dan juga para pendengar, cukup sampai di sini, sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Senin-Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.